Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah a'azanillah wa iyakum, di mana saja Anda berada, baik para pendengar Radio Roja Cilengsi, di mana saja Anda berada, pendengar radio apalagi Roja Palembang, Raja Lampung, Raja Berau, Raja Tanjung Pinang, Raja Pontianak, Raja Surabaya, Raja Bogor, Raja Kendari di Sulawesi, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, dan Sahabat Muslim TV di Jakarta dan Linggau TV serta TV lain atau radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini di mana saja Anda berada, termasuk para netizen melalui Facebook, YouTube, Instagram atau media sosial lain, melalui akun atau channel manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin kita hari Jumat yang lalu sudah membahas tentang mukjizat para nabi, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sekaligus rasul terakhir. Sekarang kita akan berbicara satu hal yang erat kaitannya dengan mukjizat para nabi, yaitu karomah para wali. Karena pembahasan karomah para wali ini ada hubungan yang erat dengan mukjizat para nabi dan juga perbedaannya dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para tukang sihir, para tukang sulap, para dukun dan yang sejenisnya. Kita katakan bahwa para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yunus 62-64, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan tidak juga ada kesedihan, tidak akan ada duka cita. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan wali Allah itu orang mukmin, orang yang takwa. Maka setiap mukmin yang bertakwa dialah wali Allah, yang kadar kewaliannya bergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Makin takwa, makin iman, makin tinggi kadar kewalian dia di mata Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan keluar biasaan yang menyimpang dari kebiasaan kepada mereka yang seperti itu. Nah, keluar biasaan inilah yang disebut dengan karomah. Karomah para wali. Karomah itu adalah keluar biasaan yang menyimpang dari kewajaran yang Allah berikan kepada sebagian orang-orang soleh dari pengikut para rasul sebagai pemuliaan Allah kepada orang itu, karena barokah ittiba kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak setiap wali memiliki karamah. Hanyalah diraih karamah ini oleh sebagian wali demi keperluan, demi untuk menguatkan keimanannya, atau untuk iqamatul hujjah kepada musuh-musuh yang menentang dakwahnya. Para wali otomatis para ulama, otomatis mereka para dai, ya. Dan setiap dai pasti ada yang menentang dari kalangan musuh-musuh mereka, baik orang di luar Islam, dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, atau dari sesama muslim yang memiliki banyak penyimpangan dalam hal akidah dan ibadah. Merekalah para ahlul bid'ah yang seringkali mencampur adukan hak dengan batil dan menentang dakwah para wali ini, menentang dakwah para duat ahlus sunnah ini. Kadang-kadang diberikanlah keluar biasaan kepada wali-wali Allah ini sebagai iqamatul hujjah kepada mereka. Para wali yang tidak menampakkan karamahnya tidak menunjukkan kurangnya mereka dalam kadar kewaliannya. Sebaliknya, wali-wali Allah yang nampak sekali karamahnya pada dirinya tidak menunjukkan bahwa dia lebih afdal, lebih utama daripada wali-wali yang tidak nampak karamahnya. Karamah para wali ini adalah suatu yang hak, yang benar, yang wajib diyakini, yang sudah menjadi ijma imam-imam kaum muslimin di kalangan ahlus sunnah. Adanya karamah wali ini ditunjukkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat, dalam banyak kasus, juga dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Hanyalah orang-orang yang mengingkari hal ini di kalangan para ahlul bid'ah yang mendahulukan akal daripada wahyu, seperti kalangan Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah serta orang-orang yang mengikuti mereka. Karena mereka mengingkari apapun yang tidak rasional. Kadang mukjizat para nabi juga diingkari oleh mereka, sekalipun itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh ayat Al-Quran yang menceritakan tentang karomah para wali adalah apa yang teralami oleh Ashabul Kahfi. Mereka orang pemuda-pemuda yang beriman, tidak mau mengakui ketuhanan raja yang berkuasa saat itu, lebih baik lari, dikejar-kejar, sampai mereka masuk ke dalam sebuah gua oleh Allah diberi keluar biasaan. Ditidurkan mereka selama 300 tahun, lebih 9 tahun. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menjelaskan, mungkin 300 tahun, mungkin 309 tahun. Disebutkan oleh Allah 300 ditambah 9 tahun, maknanya 300 tahun untuk ukuran tahun Masehi atau 309 tahun untuk ukuran tahun Hijriah. Yang jelas orang tidur, tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas selama 300 tahun lebih itu suatu keajaiban, suatu yang luar biasa. Dan ini termasuk karamah yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi. Jelas diterangkan dalam Al-Quran dan peninggalannya ada. Gua Ashabul Kahfi sekarang yang benar ada di daerah Yordania. Dan di sana memang ada kuburan sebanyak 7 kuburan manusianya, adapun anjingnya tidak ada kuburannya di sana. Bahkan tulang belulangnya juga masih ada, terlihat melalui kaca yang memang dipasang ke arah kuburannya, ada tulang belulangnya masih. Mereka memperoleh karamah berupa apa? Ditidurkan selama 350 tahun dan tidak mati tanpa makan, tanpa minum. Keajaiban. Demikian juga tentang Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, memiliki keluar biasaan. Sejak masih sebelum umpamanya memiliki anak, mengandung anak sebagai keajaiban dari Allah Azza wa Jalla, beberapa jenis karomahnya sudah kelihatan. Beliau hanya beribadah di mihrab, tapi rizki itu setiap dibutuhkan datang. Sampai Nabi Zakaria pun kaget dengan hal itu. Ini sebuah karomah beliau yang oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi kisah-kisah lain tentang karomah orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi hadis Nabi yang sahih itu amat sangat banyak. Seperti seorang sahabat yang memiliki karomah. Salah satunya umpamanya sahabat namanya yang dikenal Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudair ini berkata, bainama huwa yaqra'u minal lail surat al-Baqarah wa farasuhu marbutun indahu idjalatil faras fasakata fasakatat faqara'a fajalatil faras fasakata wasakatatil faras thumma qara'a fajalatil faras fansarafa wa kana ibnuhu Yahya qariban minha fasfaqa an tusibahu falamma iztarahu rafa'a ra'sahu ila as-sama hatta ma yaraha falamma asbaha haddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu iqra ya ibna hudair iqra ya ibna hudair qala fasfaqtu ya rasulullah an tata'a yahya wa kana minha qariban فَرَفَعْتُ الرَّأْسِ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ الرَّأْسِ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الذِّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا. Suatu saat Usaid bin Hudair ini sedang membaca surah Al-Baqarah di suatu malam, dan kudanya ada terikat di dekatnya. Ketika dia membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kudanya ini berjingkrak-jingkrak. Kudanya ini loncat-loncat. Maka diamlah Usaid bin Hudair, maka maksudnya diam, berhenti membaca. Kuda itu pun tenang berhenti. Lalu dia melanjutkan bacaannya lagi. Si kuda pun meloncat-loncat lagi. Lalu berhenti lagi Usaid. Sang kuda pun tenang lagi. Lalu dilanjutkan lagi bacaannya dan kuda pun berjingkrak-jingkrak lagi. Lalu dia pun berhenti membaca Al-Quran. Dia melihat anaknya namanya Yahya sedang tergeletak di dekat kuda tersebut. Dia khawatir kuda itu menginjak anaknya. Maka ketika itu dia menegadahkan kepalanya ke arah langit. Sampai esoknya ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, baca olehmu hai Ibnu Hudair, baca olehmu, teruskan bacaanmu, jangan berhenti. Apa kata Ibnu Hudair? Aku khawatir wahai Rasulullah, kudaku itu akan menginjak Yahya yang saat itu dekat tergeletak tidur di samping atau dekat dengan kuda tersebut. Lalu aku angkat kepalaku menengadah ke langit, tiba-tiba ada sebongkah awan. Di dalam awan itu ada seperti cahaya yang bersinar. Lalu si cahaya itu pun, awan yang bercahaya itu pun keluar sampai aku tidak melihatnya lagi. Itu kata siapa? Kata Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Mendengar itu Nabi SAW berkata, atadri madza? Tahu enggak kamu apakah itu? Dia menjawab, la, saya tidak tahu. Lalu beliau berkata, tilkal malaikatu danat lisautika walau qarata lasbahta yandurun nasu ilaiha. Itu adalah malaikat yang mendekati suaramu ketika kamu membaca. Seandainya kamu terus membaca sampai subuh, nanti orang-orang akan bisa melihat awan yang bersinar tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ketika menerangkan hadis ini, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fi hadzal hadits jawazu ru'yati ahadil ummah lil malaikah kada atlaqa wa huwa sahih, lakin lad yadhharu at-taqid bis-salih mathalan wa husnis saut. Di dalam hadis ini terkandung mungkin seseorang bisa melihat malaikat di kalangan umat ini, dan ini mutlak bagi siapapun, dan ini sahih, tapi diqayyid dengan bacaan Quran yang benar dan suara yang bagus, seperti yang teralami oleh siapa? Oleh Usaid bin Hudair. Dan ini termasuk salah satu di antara karomah yang dimiliki oleh sahabat, termasuk salah satu karomah yang dimiliki oleh sahabat adalah ada sahabat yang suka memperoleh salam dari malaikat, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Sahabat ini namanya Imran bin Husain. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sampai kepada Mutarrib. Berkata Mutarrif, qala li Imran bin Husain, uhadithuka hadithan asallaha ayanfa'aka bih. Telah berkata kepadaku Imran bin Husain, kata Mutarrif, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan hadis ini. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a baina haji wa umrah tsumma lam yanha anhu hatta mat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan haji dengan umrah. Dan beliau tidak melarang hal itu sampai meninggal, wa lam yanzil fi Qur'anun yuharrimu. Tak ada satupun ayat yang turun untuk mengharamkan perbuatan hal itu. Wa qad kana yusallamu alayya hatta iktawaitu faturiktu thumma taraktu al-kayfa ada. Dan aku sudah sering memperoleh salam dari malaikat sampai aku melakukan kay. Kay itu salah satu perbuatan terapi pengobatan dengan menempelkan besi panas ke titik tertentu di tubuh kita. Sakit. Aku melakukan kay, lalu faturiktu, aku ditinggalkan. Artinya aku tidak lagi memperoleh salam dari malaikat. Tsumma taraktul kay, kemudian aku tinggalkan kay, tidak pernah lagi di kay, fa'ada, lalu salam itu pun kembali kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sunan Abu Daud dari Imran bin Husain, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kay faktawaina fama aflahanna wala anjahanna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari kay, tapi kami masih melakukannya. Ternyata tidak sukses, tidak berhasil, tidak sehat. Berkata Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini, wa kana yasmu taslimal malaika falamma aktawa inqata falamma taraka raja'a ilaihi. Imran bin Husain ini sering mendengar salam dari para malaikat, Tapi ketika dia melakukan K, salam ini pun terhenti. Ketika dia menghentikan K-nya, salam ini pun kembali. Demikian penjelasan Imam Abu Daud. Wa fi hadza karamatun zahiratun li Imran bin Husain ahadu ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terkandung karamah yang jelas bagi Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa memperoleh salam. Ada aja yang salam, assalamualaikum, dijawab. Lalu lapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, itu adalah salam para malaikat kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah, alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nabi SAW diberitahu perkara gaib oleh Allah, malah banyak mengalami. Nah, termasuk Nabi mengetahui itu adalah salamnya malaikat kepada Imran bin Husain. Lalu kenapa ketika dia melakukan K, salam ini berhenti? Karena K makruh. Berkata para ulama, wa fihi karahatul karahiyatul K, wa anna man fa'alahu bighairi dururah yanqusu tawakkuluhu wa in tarakahu aula min fi'lihi. Di dalam hadis ini terkandung hukum tentang makruhnya K, dan orang yang melakukan terapi K tanpa darurat berarti kurang tawakalnya. Meninggalkan K itu jauh lebih utama daripada melakukan K. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan hadis ini, tadammanat ahadithul K arba anwa. Hadis-hadis tentang K mengandung empat macam. Pertama, fi'luhu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, adamu mahabbatihi lahu, tidak disukai perbuatan kayak ini. Ketiga, an athana ala man tarakahu, pujian bagi orang yang meninggalkan kay. Dan yang keempat, an nahyu anhu, adalah hadis yang melarang. Jadi ada empat jenis hadis. Ada yang menjelaskan Nabi melakukan kay, atau para sahabat melakukan kay. Kedua, ada hadis yang menerangkan Nabi tidak menyukai kay ini. Ada yang ketiga, pujian Nabi kepada orang yang tidak melakukan kay. Dan yang keempatnya, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari melakukan kayak ini. Keempat hadis itu sahih. Tapi kok kenapa isinya bertentangan? Nabi melakukan tapi melarang. Nabi melakukan tapi beliau tidak suka atau memuji orang yang tidak melakukan kayak ini. Wala ta'arudha bainahuma bihamdillah, tidak saling bertolak belakang. Karena perbuatan Nabi SAW melakukan kay menunjukkan kebolehan hal itu. Tidak sukanya beliau kepada kay tidak menunjukkan larangan atau keharaman hal itu. Adapun pujian beliau kepada orang yang tidak melakukan kay menunjukkan bahwa yang paling afdol adalah tidak melakukan kay. Adapun larangan Nabi dari melakukan kay dalam rangka untuk menunjukkan ikhtiar yang harus dilakukan dengan cara menjauhi kay, dan itu hukumnya makruh. Tidak berdosa orang-orang yang melakukannya, tapi ada sesuatu yang kurang, kredibilitas dia yang kurang di mata syariat. Makanya ketika Imran bin Husain sebelum melakukan kay selalu dapat karomah. Berupa apa? Salamnya para malaikat. Tapi ketika dia melakukan kay, gak ada lagi salam itu. Akhirnya berhenti dari melakukan kai, dan apa yang terjadi, salam itu pun datang kembali. Ini contoh-contoh karomah para wali di kalangan para sahabat. Dan ini juga terjadi di kalangan para ulama setelahnya tentang karomah mereka. Dan ini mutawatir di kalangan para ulama ahlul hadis. Siapa yang ingin mengetahui tentang karomah para wali ini, silakan saja ditelaah sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Jadi adanya karamah para wali adalah sesuatu yang benar. Ditetapkan oleh Al-Quran. Dijelaskan dalam banyak hadis. Diterangkan oleh para ulama. Dan para ulama ahlus sunnah ijma' tentang adanya karomah para wali. Salah satu di antara keyakinan ahlus sunnah adalah meyakini adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali. Inilah keyakinan kita. Karomah para wali itu ada. Tidak boleh diingkari. Quran menerangkan, hadis-hadis menjelaskan, para ulama membeberkan dalam kitab-kitab mereka. Namun ada sesuatu yang disayangkan, adanya iltibas, kerancuan, syubhat, ya, tentang karomah para wali ini di kalangan manusia. Pertama, ada golongan orang yang mengingkari adanya karomah para wali secara keseluruhan, secara mutlak. Enggak ada karomah. Kisah-kisah tentang karomah itu bohong, enggak benar, enggak masuk akal, enggak rasional. Mereka adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal dan merasionalkan segala sesuatu. Jangankan karamah para wali, mukjizat para nabi juga mereka ingkari karena enggak masuk akal. Lalu kalau ada ayat dan ahad ayat yang menjelaskan mukjizat para nabi, ditakwil dengan takwil yang menurut mereka rasional. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Apalagi karamah para wali diingkari oleh kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sekalipun ayat menjelaskan dan hadis-hadis menerangkan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada kelompok yang gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Mereka meyakini ada karomah para wali, tapi tidak bisa membedakan antara karomah dengan istidraj, dengan sihir, dengan sulap, dengan keluar biasaan yang bersumber dari syaitan, laknatullahi alaihim ajmain. Mereka lah orang-orang awam, pokoknya setiap orang yang kelihatan punya keluar biasaan, sakti mandraguna, kebal dengan api, kebal dengan senjata, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan sulap-sulap yang aneh, disebut wali Allah, dan itu semua disebut sebagai karomah. Mereka gulu, berlebih-lebihan, meyakini adanya karomah para wali, tapi salah kaprah sampai sihir, sulap, dan hal-hal yang luar biasa yang lainnya, itu juga dianggap karomah. Dari sini lahir cerita-cerita, kisah-kisah aneh yang tidak masuk akal, yang dikarang-karang, kemudian dinisbatkan kepada para ulama ahlus sunnah. Seperti salah seorang ulama ahlus sunnah, Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama ahlus sunnah, tapi orang-orang awam melebih-lebihkan beberapa dan mengarang-arang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Nabi pun tidak seperti itu. Sampai ada kisah umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat di sebuah kampung, lalu ada rumah yang seorang ibunya sedang menangis di sana. Ketika dilihat masuk ke dalam, anaknya baru saja meninggal. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani merenung, tenang ibu, nanti saya akan hidupkan lagi. Dia merenung dan tak berapa lama anak itu bangun lagi. Orang-orang kaget nanya, gimana tadi saya susul malakul maut yang membawa nyawa anak ini. Saya susul, saya minta baik-baik agar nyawa anaknya dikembalikan. Tidak dikasih, akhirnya saya rebut. Sampai saya berhasil mengambil wadah ruh anak ini, dan ternyata banyak ruh lain yang juga lepas saat itu. Makanya anaknya bangun, dan mungkin banyak mayat-mayat yang baru saja meninggal sekarang pada bangun lagi. Coba kisah macam apa itu? Nabi SAW tidak sampai seperti itu, juga nabi-nabi yang lain. Ini kisah-kisah dusta yang bisa mencoreng kredibilitas dan kemuliaan ulama besar sekaliber Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Dikarang-karang kisah-kisah dusta. Oleh karena itulah, maka mereka itu menisbatkan seluruh keajaiban, keanehan, keluar biasaan, walaupun sihir, walaupun atas bantuan setan, dianggap sebagai karomah, dan orang yang memilikinya dianggap sebagai wali. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Apa bahayanya? Akhirnya dikultuskan. Lahirlah sikap pengkultusan kepada orang yang dianggap wali tersebut. Bahkan setelah orang yang dianggap wali itu mati, kuburannya didatangi. Dimintai dalam doa-doa mereka, minta pertolongan, minta bantuan. Sebagian mereka ada yang disebut dengan Al-Aqtab dan Al-Aghwath. Aqtab itu kutub, artinya poros. Wali itu menjadi poros kehidupan seluruh makhluk, poros alam jagat raya. Kutub, namanya Aqtab. Tanpa wali, alam jagat raya ini bisa hancur. Aghwath, aghwath itu yang memberikan bantuan. Karena apa? Karena yang mereka anggap karomah yang didasarkan kepada cerita-cerita palsu dan dusta yang dikarang-karang. Sampai akhirnya mereka mengkultuskan orang yang dianggap wali tersebut. Setelah matinya, akhirnya dibangun bangunan-bangunan di atas kuburannya atau di sekitar kuburannya, dihias dengan hiasan tertentu, diwangikan dengan wangian tertentu, lalu dijadikan sebagai tempat ibadah, minta-minta kepada orang yang dikuburkan di sana. Ini orang awam tidak bisa membedakan antara mana wali Allah, mana wali setan, mana karomah, mana sihir, mana sulap, mana istidraj. Dan ini semuanya merupakan musibah, karena menjerumuskan orang ke dalam perbuatan syirik. Andai orang yang mereka anggap wali ini benar wali, dengan hak, ya, dengan makna yang sebenarnya, tetap saja tidak boleh dikultuskan sampai disembah-sembah setelah kematiannya. Jangankan wali, nabi pun tidak boleh disembah-sembah selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini selain nabi yang dianggap para wali. Sehebat apapun wali Allah, tidak mungkin bisa mendekati apalagi menyamai kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang termulia selevel Nabi SAW pun tidak boleh dikultuskan dan tidak boleh disembah-sembah setelah kematiannya. Kalau ketika hidupnya gak akan ada yang berani. Begitu berani menyembahnya, pasti akan dilarang secara keras oleh Nabi SAW. Paling berani setelah kematiannya. Ya, maka ini musibah. Ada perbedaan yang jelas antara karomah para wali dengan sihir, dengan sulap, dengan keluar biasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang. Baik penyimpangannya berupa perbuatan fasik, perbuatan maksiat, ataupun perbuatan bid'ah. Di antara perbedaan antara karomah para wali dengan selainnya adalah, pertama, karomah para wali penyebab utamanya adalah iman, takwa dan amal soleh. Adapun sihir, sulap, penyebabnya kufur, fusuk dan maksiat. Orang-orang yang memiliki keluar biasaan tersebut, yang dibantu oleh setan, itu harus memenuhi satu syarat, beberapa syarat yang ditetapkan oleh setan, yang syarat itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran bahkan syirik. Minta-minta ke orang yang sudah mati, atau umpamanya memasukkan mushaf ke toilet, ke lubang WC, atau melakukan sesuatu yang diharamkan seperti meminum darah binatang yang diharamkan, atau umpamanya melakukan apapun yang diminta oleh setan. Perbuatan kufur dan fasik tersebut menyebabkan si setan memberikan apa yang mereka minta berupa bantuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, yang menyimpang dari keumuman dan kewajaran. Wali Allah karomahnya lahir dari iman, takwa dan amal soleh, bukan hasil belajar, hasil meditasi bukan, tapi hasil dari iman dan amal soleh. Adapun sihir dan yang sejenisnya lahir dari mempelajarinya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh setan yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik, kufur, minimalnya maksiat. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, kalau karomah para wali itu bisa terkuatkan oleh kebaikan, ketakwaan, dan amal-amal soleh yang lainnya, dan dipakai untuk mendukung kebaikan dan ketakwaan. Adapun para ahli sihir, para tukang sulap, ilmu-ilmu kanuragan dan yang sejenisnya, itu dipakai untuk mendukung perbuatan yang haram, syirik, kufur dan yang sejenisnya. Ketiga, karamah para wali terkuatan dengan zikrullah, dengan tauhid, dengan ibadah. Adapun keluar biasaan yang dimiliki oleh para ahli sihir, tukang sulap, itu melemah dengan zikir, bahkan bisa hilang dengan bacaan Al-Quran, dengan tauhid. Kalau umpamanya ada orang yang memasang sesuatu jimat pada dirinya, susuk atau yang sejenisnya, terus dia tobat, membelajar tauhid, banyak berzikir, menghafalkan Al-Quran, susuk itu keluar dengan sendirinya. Melemah kekuatannya, bahkan hilang. Dari sini jelaslah perbedaan antara karomah para wali dengan keluar biasaan para tukang sulap, para tukang sihir dan para dukun. Dan perbedaannya sama dengan berbedanya antara hak dan batil. Sudah juga kita terangkan bahwa para wali Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka itu tidak memanfaatkan keluar biasaan berupa karomahnya itu untuk kepentingan-kepentingan dunia. Mereka tawadhu. Semakin tinggi karomahnya, semakin tawadhu. Tidak mau pamer, tidak mau dikenal orang banyak, tidak mau dia memanfaatkan itu untuk kepentingan dunianya, untuk memperoleh uang, bayaran, pujian, sanjungan, apresiasi, jempol, likes dan sejenisnya. Mereka apabila dipuji, mereka menghindar. Apabila mereka, para wali Allah itu, bertemu dengan orang-orang yang mengaguminya, mereka menghindar. Karena tidak mau ada kultus dan pujian. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau beliau keluar dari rumah di malam hari, beliau tutup wajahnya. Orang-orang tidak mengenalnya. Ditutup wajahnya dengan sorbannya. Tidaklah beliau berjumpa dengan kerumunan orang. Tidaklah beliau melalui kerumunan orang, kecuali beliau mendengar orang-orang itu sedang membicarakan dirinya. Membicarakan dalam konteks memujinya, menyanjungnya. Lewat ada kerumunan orang terdengar sedang membicarakan dirinya, memuji dirinya. Ada kerumunan di sana juga lewat terdengar begitu juga. Apa kata beliau? Ya laitani. Duh celaka aku. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketawaduannya itu luar biasa. Suatu saat perang, para ulama kalau ada seruan perang dari ulil amri melawan musuh, paling depan, nomor satu itu mah. Suatu saat ketika mau berperang dengan musuh, sebelum perang massal, ada satu jagoan musuh yang maju, menantang Mubarazah. Mubarazah itu perang tanding satu lawan satu. Siapa yang berani, hayo maju. Majulah seorang prajurit muslim. Hanya sekali tebas, prajurit muslim ini gugur sebagai syahid. Mati. Bersoraklah orang-orang kafir. Maju satu lagi. Mati juga. Satu lagi. Sampai tiga orang yang jagoannya dari kalangan muslim hanya sekejap kalah oleh jagoannya orang kafir. Jago banget ini orang kafir. Lincah, kuat, bertenaga, berpengalaman, skillnya luar biasa. Gak ada lagi yang berani, maka down atau jatuh mental pasukan kaum muslimin. Sebaliknya orang kafir apa? Semakin menguat. Petantang-petenteng dia nantang siapa lagi yang maju. Gak ada yang berani. Tiba-tiba dari belakang ada yang maju dengan menutup wajahnya. Melawan orang itu. Akhirnya terjadi perang tanding yang dahsyat sampai akhirnya jagoan orang kafir ini mati di tangan prajurit muslim ini. Gema suara takbir bergemuruh. Ya. Akhirnya mental kaum muslimin bangkit lagi dan mental orang kafir jatuh. Setelah tidak ada lagi yang berani maju dari kalangan prajurit kafir, dia kembali ke belakang ke pasukannya dengan tetap menutup wajah. Orang-orang gak tahu siapa ini orang hebat banget tapi tawadu gak mau dikenal. Ada satu orang yang penasaran diikuti orang ini dari belakang. Dan ketika orang tersebut lengah diambillah kain penutup wajahnya. Ternyata siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang dikenal dengan ulama yang ma'ruf dengan sebutan Ibnu Mubarak. Beliau marah. Dia berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak disanjung orang, tapi orang itu malah membuka hal itu. Ya. Tawadhu itu para aulia urrahman, para wali Allah. Karomahnya tidak untuk dunia dan tidak bisa didemonstrasikan setiap saat dia mau, enggak. Adapun para tukang sihir, para tukang sulap, orang-orang yang seperti itu memamerkan keluar biasaannya untuk kepentingan dunia. Mungkin untuk uang, mungkin agar orang takut, mungkin agar orang mengaguminya, mengagungkannya, mengkultuskannya, dan seterusnya. Dan ini merupakan perbedaan yang bertolak belakang antara wali Allah dengan wali syaitan. Keluar biasaan wali Allah disebut dengan karamah. Keluar biasaan wali setan disebutnya dengan istidraj atau sihir atau musta'wadha. Sama-sama keluar biasaan tapi beda jenis, beda bentuk, beda sebab. Maka berdasarkan penjelasan tadi, manusia dalam hal karamah para wali ini terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang ghullu di dalam mengingkarinya. Ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang sama sekali tidak percaya kepada karomah para wali. Sekalipun ini diterangkan dalam ayat, dalam hadis-hadis yang sahih. Karena rusaknya cara mereka memahami al-Islam dan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadikan akalnya sebagai hakim atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada Quran yang tidak sesuai dengan akal, ditakwil dengan makna yang lain. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal mereka sesuai apapun, ditolak sebagai hadis dhaif. Mereka keliru karena bertolak belakang dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya mendahulukan akal dia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Ini kelompok pertama adalah kelompok yang keliru dalam memahami karomah para wali, karena mereka menolak secara total. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, orang-orang yang ghulu di dalam menetapkannya. Ya, mereka meyakini ada karomah para wali, tapi kebablasan, semua yang luar biasa disebut karomah dan orangnya disebut wali Allah. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, kadang-kadang orang gila disebut wali Allah. Lalu kalau orang yang mereka anggap wali Allah itu sampai tidak sholat, mereka husnudzon. Oh, sholat dia beda dengan sholat kita, gitu. Kalau sholat dia beda dengan sholat kita, pasti ada yang salah, mungkin sholat kita salah atau sholat dia yang salah. Tapi sholat kita mah sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita yang benar, dia yang salah. Ya kita mah beda level dengan dia, mau level sama mau beda, sholatnya tetap harus sama, harus nyontok kepada sholat, tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, cara tata caranya, waktunya, jumlah rakaatnya, bacaannya, semua gerakannya seperti sholat aku. Siapa yang tidak mencontoh tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi cara mengamalkan itu nggak contoh aku, dia ditolak. Kalau orang itu ditolak amalnya, nggak mungkin jadi wali Allah. Kalau ada yang berpandangan, oh dia mah levelnya beda, tidak mengikuti Rasul SAW, tapi dia mah langsung ke Allah, maka dia sesat. Sudah kita terangkan, tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku, kemudian tidak beriman kepadaku, tidak mengikuti pendapat ajaranku, maka dia tetap kafir. Tapi kan dulu ada zaman Nabi Musa, ada Nabi yang langsung ke Allah, yaitu Nabi siapa? Khidir. Bahkan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Iya, itu mah Nabi, beda lagi. Dalam satu masa mungkin ada lebih dari satu Nabi, mungkin. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dua saudara, dua-duanya Nabi, bareng-bareng menghadap Fir'aun. Dan Nabi Musa juga sezaman dengan Nabi Khidir. Mungkin, boleh. Tapi dinas oleh wahyu. Nabi Musa menganggap Nabi Khidir lebih berilmu atas legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu mengklaim itu melangsung kepada Allah. Dapat syariat baru khusus dari Allah. Maka sudah bukan muslim lagi kalau begitu. Jadi kelompok kedua meyakini adanya karomah para wali, tapi kebablasan. Kebablasannya sampai-sampai setiap yang namanya kesaktian, keluar biasaan disebut karomah dan orangnya disebut wali. Walaupun orang itu tidak sholat, tidak ibadah, walaupun orang itu fasik, walaupun orang tersebut menyimpang dari ajaran Islam, tetap dianggap wali walaupun gila. Walaupun si wali itu melakukan perbuatan dosa yang nyata seperti mabuk atau zina atau maling, tetap saja dihusnudzoni. Ada enggak zaman sekarang orang gila disebut, dianggap wali, diciumi, di segala macam? Ada banyak. Ini adalah awamnya orang. Ini ghulu dalam menetapkan karomah para wali. Keliru juga ini orang. Yang menolak total salah, yang menetapkan secara berlebih-lebihan juga keliru. Inilah dua kelompok. Kelompok ketiga, inilah kelompok yang benar. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tawassut berada pertengahan antara dua kelompok tadi, antara ifrat dan tafrit. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit itu menolak. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah para wali, karena itu diterangkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tapi mereka tidak berlebih-lebihan, tidak kebablasan. Mereka hanya menisbatkan, menetapkan adanya karomah hanya kepada yang berhak, yaitu para wali Allah yang beriman dan bertakwa. Adapun orang lain yang memiliki keluar biasaan tapi tidak lahir dari keimanan dan ketakwaan, tapi dipelajari, siapapun sihir itu siapapun bisa mempelajarinya, termasuk orang kafir. Ada enggak orang kafir kemudian belajar sihir? Ya banyak. Di kalangan yang bukan Islam kemudian belajar sihir, ya banyak. Di kalangan orang yang ngaku Islam kemudian belajar sihir, sulap atau yang sejenis itu juga banyak. Semuanya itu, mau muslim, mau bukan muslim, ketika belajar sihir, meminta bantuan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Itu bukan karomah, dan juga orangnya bukan wali. Sehingga jelas terbedakan mana wali Allah, mana wali setan, mana yang namanya karomah, mana yang namanya istidraj, mana yang namanya sihir, sulap, ataupun ilmu-ilmu yang lahir dari sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita memiliki ilmu untuk mengetahui perbedaan antara wali Allah dan wali setan, membedakan antara mana karomah dengan mana yang sihir, mana yang istidraj, mana yang sulap, mana yang tipuan. Sehingga Allah berfirman, liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Binasalah orang-orang yang binasa karena bayyinah, karena dalil, dan hiduplah orang-orang yang memang layak hidup juga karena dalil. Mau hidup, mau mati, mau menang, mau kalah, mau kuat, mau lemah, itu karena dalil, karena keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ahlinya, yaitu para ulama. Inilah penjelasan tentang karomah para wali yang merupakan bagian dari kajian tauhid yang kita bahas di sore hari ini. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan kepada para pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui telepon, bisa melalui telepon di